السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan berbarokah ini kita melanjutkan penjelasan atau syarah dari zikir-zikir yang dibaca di waktu pagi dan di waktu sore. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang dzikir al-mu'awwidhatain. Dalam hal ini adalah kita akan membahas surah al-Falaq terlebih dahulu. Pembahasan pertama bahwasanya al-mu'awwidhatain sebagaimana sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu adalah zikir-zikir yang utama yang dibaca di waktu pagi dan sore. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qul," katakanlah, "Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain." Bacalah Qul huwallahu ahad dan al mu'awwidhatain, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Hina tumsi, ketika engkau berada di waktu sore, wa hina tusbih, dan ketika engkau berada di waktu pagi. Thalatha marrat, tiga kali, takfika min kulli syai. Maka zikir tersebut, bacaan tersebut, mencukupkan untukmu dari segala sesuatu. Hal ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ketika menjelaskan tentang zikir bacaan Qul huwallahu ahad. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya al-mu'awwidhatain ini merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Uqbah bin Amir, yaitu untuk membaca surah-surah tersebut ketika akan tidur. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Uqbah bin Amir bahwasanya dia berkata, "Laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhadtu bi yadihi, fabtada'tuhu fa akhadtu bi yadihi," maka aku memulai dan mengambil tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menyambut Rasulullah dan menarik tangannya. Fakultu, kemudian aku berkata, "Ya Rasulullah, bima najatul mu'min?" Wahai Rasulullah, dengan apa seorang muslim ini bisa selamat? Qala, seorang mukmin ini bisa selamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Uqbah, wahai Uqbah, ahris lisanak, jaga lisanmu. Wal yas'aka baitak, dan luaskanlah rumahmu. Maksudnya yaitu dengan dimakmurkan dengan ibadah, dengan membaca Al-Qur'an. Wabki an khati'atik, dan tangisilah dosa-dosamu. Tiga perkara yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penjaga atau usaha untuk selamat. Qala tsumma laqaitani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di waktu lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu denganku. Fabtada'ani fa akhadha bi yadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahului ku. Kemudian mengambil tanganku. Nah, pada pertemuan berikutnya terbalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung meraih tangan Uqbah bin Amir. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Uqbah bin Amir, wahai Uqbah bin Amir, ala u'allimuka khaira thalathi suwar? Maukah aku ajarkan kepadamu surah terbaik unzilat yang pernah diturunkan fit Taurat wal Injil wal Zabur wal Quranil Azim, yang diturunkan pada di Taurat dan Injil dan Zabur dan Al-Quran Al Azim. Qala qultu bala. Aku berkata qultu bala. Tentu ya Rasulullah. Ja'alani Allah fidaka. Ini merupakan sebuah sumpah yang ini maksudnya adalah dia rela menjadi pengganti tahanan apabila engkau ditangkap. Ini hanya sekedar ungkapan bahasa Arab yang dia rela mengorbankan dirinya untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa aqrani. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepadaku qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Uqbah, wahai Uqbah, la tansahunna, janganlah engkau melupakannya, melupakan zikir-zikir tersebut. Wala tabit lailatan hatta taqra'ahan. Wala tabit lailatan, janganlah engkau tertidur di malam hari, hatta taqra'ahunna, sampai engkau membacanya. Qala fama nasituhunna mundu qala. Maka kami tidak pernah lupa sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hal tersebut, yaitu memberikan pengajaran, pelajaran kepada Uqbah bin Amir tentang zikir qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ida'a wa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi. bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila merebahkan diri di ranjangnya, maksudnya untuk tidur, hendak tidur. Kulla lailatin, setiap malam, jama'a kafaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan kedua tangannya. Digabungkan kedua tangannya. Tsumma nafasa fihima. Kemudian beliau meniup pada kedua tangannya tersebut yang tadi dikumpulkan. Digabungkan dengan kanan dan kiri. Kemudian ditiup. Adapun kata nafata, nafata ini meniup tetapi ada sedikit air ludah. Ya. Tetapi tidak banyak, karena kalau banyak itu bukan nafata. Dalam bahasa Arab, basoko. Ya, basoko itu meludah. Tetapi kalau nafata adalah meniup, tetapi di situ ada air ludah sedikit. Faqara'a fihima, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, ya, membaca di hadapan kedua tangannya yang telah dikumpulkan. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian setelah itu summa yamsahu mastata'a min jasadihi. Kemudian beliau mengusap jasadnya yang bisa terjangkau. Jadi seluruh jasadnya diusap dengan kedua tangan tersebut setelah membaca qul a'udzu birabbi qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Ya bada'u bihima 'ala ra'sihi. Beliau memulai dari kepalanya. Kemudian ke seluruh jasadnya. Yaf'alu dzalika tsalatsa marrat. Beliau melakukan hal tersebut 3 kali. Ini salah satu tempat atau keadaan yang disyariatkan seorang membaca zikir Qul huwallahu ahad atau surah al-ikhlas dan al-mu'awwidzatain, yaitu ketika akan tidur. Dan disebutkan di sini tentang tata caranya, adab-adabnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila akan hendak tidur, beliau menggabungkan kedua tangannya, kemudian beliau meniup dan membaca surah al-ikhlas dan al-mu'awwidzatain. Setelah itu beliau usapkan ke seluruh badannya, diawali dari kepala kemudian ke seluruh badannya yang bisa terjangkau. Ini diantara adab sebelum tidur. Kemudian disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum turun surah ini, sebelum turun surah Al-Falaq dan An-Nas, beliau sering melakukan perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari jin dan dari ain, yaitu nanti insyaallah akan jelaskan apa itu ain, dengan berbagai bacaan dan berbagai perlindungan. Tetapi setelah turun surah ini, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca surah ini dan meninggalkan zikir-zikir yang lain. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini merupakan surah yang diturunkan berbarengan, yang insya Allah nanti kita akan jelaskan tentang sababun nuzul, sebab turunnya surah tersebut. Dan kedua surah ini disebut dengan Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain artinya surah yang terkandung padanya permintaan atau permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, beliau berkata, "Fasuratul Falaq." Maka adapun surah Al-Falaq, tatadammanu al-isti'adata min syarri al-musibat. Terkandung di dalamnya permintaan perlindungan dari kejelekan-kejelekan musibah atau kejelekan setiap musibah. Hal ini dikarenakan musibah itu pasti akan menimpa seorang mukmin, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La yazalul bala bil mukmin," senantiasa bala, ujian, musibah itu menimpa seorang muslim, dan tidak mungkin seorang muslim ini lepas dari ujian. Walaupun berbeda-beda ujian satu dengan yang lainnya, diukur dengan keimanannya. Yang tentunya ujian yang paling berat adalah para anbiya. Kemudian orang yang mengikuti para anbiya. Kata Rasulullah SAW, "Summal amsal fal amsal." Kemudian orang yang serupa dengan mereka. Dalam artian serupa pengorbanannya, perjuangannya, dan seterusnya. Maka ujiannya pun kurang lebih akan sama. Di sini kita berlindung dengan membaca surah Al-Falaq dari kejelekan musibah. Musibah yang buruk. Kemudian kata beliau, wa suratun nas tatadammanu al-isti'adata min syarri al-uyun. Dan surah An-Nas itu terkandung di dalamnya permohonan perlindungan dari kejelekan ain. Apa itu ain? Ain ini adalah pandangan seseorang yang memiliki hasad. Kapan terjadi ain? Yaitu ketika orang yang memiliki hasad melihat sesuatu yang menakjubkan dari saudaranya. Baik itu rumahnya, baik itu anaknya, atau perkara-perkara yang lainnya, kendaraannya, peliharaannya, ya, atau ternaknya, dia takjub. Orang yang memiliki ain takjub. Kemudian dia tidak berzikir kepada Allah. Maka biasanya itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bisa rusak, bisa lumpuh, kalau anak bisa sakit, kalau kendaraan mendadak mogok, dan seterusnya. Itu ain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabatnya dan kepada kita, ketika kita takjub melihat yang ada pada saudara kita, baik itu hartanya, atau kendaraannya, atau anaknya, atau yang lainnya yang dimiliki oleh saudaranya, maka ucapkanlah Masya Allah. Untuk mengucapkan Masya Allah. Karena semua itu kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika tidak dia berzikir dengan mengucapkan Masya Allah, dia khawatirkan terkena ain. Sehingga hartanya bisa rusak atau bisa sirna dikarenakan ain tersebut. Nah, perlindungannya adalah dengan membaca surah An-Nas. Allati asluha kulluha al-waswasah. Yang seluruhnya itu asal atau pokoknya muncul dari waswasah, bisikan syaitan. Sebagaimana dalam surah minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Adapun sababun nuzul, turunnya, sebab turunnya ayat ini telah disebutkan di dalam hadis dari Abdullah bin Abbas dan juga Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya surah ini atau surah Al-Falaq dan An-Nas, keduanya ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid Al-A'sam. Penjelasan tentang disihirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terkena yang sihir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah hakiki. Dan hadis-hadis yang tentang penjelasan hal ini mutawatir. Dan ini bantahan kepada orang-orang yang mengingkarinya. Lalu apa hikmahnya terkenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sihir? Di antaranya adalah hikmah yang paling besar, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya yang maha sempurna hanya Allah semata. Rasulullah walaupun beliau adalah manusia pilihan, manusia yang dijaga oleh Allah, bahkan maksum, tapi tetaplah manusia. Sebagaimana disebutkan dalam berbagai ayat bahwasanya, Qul ana basyarum mislukum, aku adalah basyar, manusia seperti kalian. Sehingga di sini diambil pelajaran yang maha sempurna hanya Allah semata. Hal ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kesempurnaan sebagaimana Rabbnya, sebagai Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak berhak mendapati kedudukan sebagai Rabb, sebagai pemberi rizki, sebagai penolong, dan seterusnya. Hal ini pelajaran bagi umatnya yang sangat memprihatinkan, terlebih di zaman sekarang. Mereka berlebih-lebihan mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke derajat bisa mengabulkan doa, bisa menolong mereka dan seterusnya. Ini merupakan keyakinan yang batil. Rasulullah manusia biasa, tetapi memiliki kedudukan tinggi sebagai Rasul yang harus ditaati. Tetapi bukan berarti diangkat derajatnya melebihi manusia. Sebagaimana orang-orang Nasrani mengangkat Nabi Isa, sebagaimana orang-orang Yahudi mengangkat Uzair melebihi kedudukan manusia. Dan penjelasan tentang bantahan orang-orang yang mengingkari hal tersebut tidak kita bahas di kesempatan kali ini. Yang jelas, apa yang terjadi pada Rasulullah SAW yaitu terkena sihir adalah hakiki. Dan ini terjadi benar. Dan diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Bukan satu atau dua hadis, tetapi hadis yang mutawatir. Hadis yang sangat banyak. Dan di antara hikmahnya adalah sebagaimana disebutkan tadi. Adapun Rasulullah SAW dikatakan maksum, maka kita katakan na'am Rasulullah, ya Rasulullah SAW maksum dalam membawa syariat Islam atau membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasulullah SAW terkena sihir, Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga wahyu-wahyu yang diturunkan kepadanya. Tidak berpengaruh, karena Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Tetap menjaganya. Tetapi dari sisi pribadi, jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah maksum, dalam artian terkadang beliau mendapatkan perkara yang buruk sebagaimana terjadi ketika perang Uhud, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pipinya terluka, mengeluarkan darah, mengalirkan darah dari pipinya. Ketika dakwah di Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari batu sehingga darah mengalir dari kakinya. Rasulullah disebut maksum bukan berarti dia atau beliau tidak bisa berdarah, tidak bisa terkena pukulan, tidak bisa terkena pedang, dan seterusnya. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah maksum. Dan juga yang dimaksud maksum itu adalah perbuatan Rasulullah SAW dari perbuatan-perbuatan dosa besar atau kesyirikan atau perbuatan syirik. Kemudian, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diruqyah oleh Jibril dengan surah ini. Dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Begitu juga Aisyah meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua surah ini. Dan biidznillah taala sembuh dengan surah tersebut, dengan diruqyah atau dibacakan surah tersebut. Walaupun disebutkan dalam riwayat lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wafat, beliau masih merasakan sisa dari sihir yang sudah diobati atau sudah diruqyah, itu masih terasa ketika di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hal ini menunjukkan bahwasanya sihir itu adalah hakiki dan bisa berpengaruh kepada badan atau fisik seseorang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah nanti kita lanjutkan kembali beberapa penjelasan tentang surah Al-Falaq pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.